Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu? Sehat pagi ini? Alhamdulillah. Kelihatan banget dari tampang wajahnya, semua mukanya bercahaya. Mudah-mudahan ini cahaya surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, lampu. Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji dan membahas suatu judul atau tema yang menarik, yakni sedekah dan keberkahan. Dan bagi pemirsa yang nanti ingin bergabung interaktif dengan kami, bisa di 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Dan mungkin bagi pemirsa yang selama ini sudah menelpon, agak sulit masuk, atau mungkin ada masuk suaranya agak kecil, kami mohon maaf. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita akan terima lagi dan mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan seksama dan jelas pertanyaan Ibu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah katakan, segala sesuatu ketika kita ikuti perintah Allah maka hidup ini akan menjadi berkah. Banyak orang mendefinisikan berkah itu apa sih, gitu kan? Yang pastinya nanti Ustadz kita Yusuf Mansur dia akan memberikan kajian tentang sedekah dan keberkahan. Tapi sebelum ini tentunya ada satu orang hamba Allah yang sudah menikmati ketika Allah berikan dia untuk melakukan salah satu ajaran Allah, perintah Allah, yakni sedekah, dan dia ternyata dengan sedekahnya ini keluarganya menjadi berkah. Mungkin bagi kita yang selama ini bertanya, kenapa sih hidup saya kok gini-gini aja, gak ada keberkahan dalam hidup saya, mungkin salah satunya kita kurang sedekah. Untuk lebih percaya lagi, untuk tahu buktinya, kita saksikan PT berikut ini, sebuah keluarga, Bapak Edi Junedi yang dengan sedekahnya, dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Assalamualaikum, saya seorang ibu dari satu orang putri dan dua orang putra. Alhamdulillah, dengan menjalani sedekah sudah begitu banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat keluarga kami rasakan. Di antaranya sekarang anak-anak jadi gampang mudah diatur, rumah tangga kami juga jadi adem ayem rukun, nggak ada yang namanya pertengkaran-pertengkaran. Dan yang manfaat yang sangat besar sekali kami rasakan adalah mengalirnya rezeki kami yang tiada disangka-sangka. Semenjak bersedekah, alhamdulillah proyek-proyek suami saya jadi lancar. Banyak tender-tender yang tadinya tidak mungkin dapat kita raih, akhirnya alhamdulillah dengan kita pancing dengan sedekah, semua tender-tender alhamdulillah jadi lancar. Dan juga orang-orang yang tadinya susah untuk dihubungi sekarang jadi mudah untuk dihubungi. Dengan bersedekah alhamdulillah anak-anak jadi mudah diatur, terutama dalam hal sholat. Biasanya kalau sholat anak-anak mesti digebrak-gebrak dulu, sekarang anak-anak kalau sudah mendengar azan dia langsung pergi ke masjid sholat, dan kami utamakan untuk dapat sholat berjamaah bersama, terutama pada hari libur Sabtu dan Minggu karena anak-anak libur sekolah. Kami usahakan untuk dapat sholat berjamaah, sholat tahajud bareng-bareng. Semenjak kami suka membaca buku-buku Ustadz Yusuf Mansur dan mendengarkan tausiah-tausiah Ustadz Yusuf Mansur, alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan yang di dalam keluarga kami terdapat, yang tadinya tidak mustahil untuk dilakukan perubahan. Alhamdulillah di antaranya yang selalu saya dengarkan adalah kasih Ustadz Yusuf Mansur yang berjudul 10 dosa besar. Di antaranya ada di situ 4 dosa besar yang saya lakukan dan juga ada suami saya yang lakukan. Kami jadi bisa introspeksi diri. Alhamdulillah kami akhirnya dapat mengambil hikmah dari semua itu. Dan juga mudah-mudahan Allah dapat kiranya menerima semua amalan-amalan ibadah kami sekeluarga. Kalau dulu saya kalau pas hari Sabtu dan Minggu saya punya rencana kemana, kita mau makan di mana, kita mau shopping di mana. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu saya tekankan kepada anak-anak, kita siap-siap untuk sholat tahajud bareng-bareng, kita siap-siap untuk sholat duha bareng-bareng. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang kami sadari sedekah kami belum begitu maksimal, tapi dengan ini kami akan selalu meningkatkan sedekah kami dengan ibadah-ibadah kami. Mudah-mudahan dengan itu Allah melepaskan semua kesulitan-kesulitan hidup kami dan menggantinya dengan kebahagiaan yang hakiki. Biasa sekali tadi yang kita saksikan, sungguh menyentuh hati kita, luar biasa. Ada satu kata-kata tadi Pak, Bu, yang mungkin selama ini kita gak pernah hiraukan itu. Setiap weekend, bukan kemana kita shopping, ke taman wisata mana yang kita kunjungi, tapi luar biasa, kemana kita taklim, kemana kita sedekah, dan setiap malam dia bangunin anak-anaknya. Mungkin kita belum seperti beliau, tapi luar biasa sekali. Ustadz, ini bagaimana Ustadz menanggapi satu kisah yang luar biasa banget tentang sedekah tadi Ustadz? Iya. Saya tuh hampiran tadi ya, hampir netes air mata sebenarnya. Itulah yang Allah butuhkan buat kita itu, kesadaran. Ada orang-orang yang sadarnya di dunia, sehingga dia kemudian bisa memperbaiki dirinya. Tapi ada orang-orang yang sadarnya keburu dia mati, dan dia pasti tidak bisa memperbaiki dirinya. Sebab pemirsa yang dirahmati Allah, di seluruh tanah air, penikmat kajian nikmatnya sedekah, yang bisa memperbaiki diri itu hanya yang masih hidup. Yang udah mati gak bisa. Beruntunglah kalau Allah kemudian titipin kita, ya, amanahkan kepada kita harta yang kemudian kita bisa titipin ketika kita di dunia. Maka harta itu kemudian bekerja buat kita, meskipun kita udah mati. Tapi bagaimana kalau kita udah megablek, ya, kemudian zalim, pelit lagi, gak ada yang bisa kita andelin juga ketika kita mati. Perkara ini buat kita semua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah dan para jamaah yang hadir, insya Allah barangkali setelah nanti azannya, kita akan belajar tentang keberkahan yang sudah gak lagi dianggap sama orang. Saya nih, penglihatan saya penglihatan orang tua ya sebenarnya. Di usia saya yang rasanya belum mentua, rasanya gitu. Tapi hidup ini kayaknya emang udah harus jadi orang tua. Coba saudara-saudara perhatikan. Orang banyak yang pengen punya mobil gitu. Tapi ketika sudah dibeli, mobilnya gak bisa dipakai gitu. Ada banyak orang yang pengennya ngumpulin duit gitu. Tapi sesungguhnya duitnya gak boleh sama Allah kita pakai tuh duit. Asal kita pakai beli rumah, rumahnya gak ketempatan. Asal kita pakai buka usaha, usahanya ketipu. Asal kita pakai buat beli sawah, sawahnya kerendam terus. Asal kita pakai buat beli toko, tokonya kebakar terus. Ada yang begitu. Penting memang buat kita punya banyak dan bisa dipakai. Tapi lebih penting lagi buat kita sesungguhnya, apa-apa yang kita pegang itu mestinya jadi berkah. Lihat orang tua zaman dulu. Gak kelihatan punya duitnya, kalau mau belayar ada. Gak kelihatan punya duitnya, mau ngawinin gak teriak. Gak kelihatan punya mobilnya, asal taklim ada aja yang boncengin dia. Giliran kita mau pergi, mobilnya mogok mulu. Coba, camkan yang satu ini ya buat saya pribadi. Di setiap keuntungan, belum tentu ada keberkahan. Tapi di setiap keberkahan, insya Allah terkandung itu keuntungan. Ya, baik Ustaz, tahan dulu apa yang akan Ustaz sampaikan nanti. Kita akan ikuti sholat subuh bersama berjamaah, dan pemirsa bahwa jamaah yang ada di Masjid Anida TPI sudah dalam keadaan berwudu, dan kita akan sholat subuh berjamaah. Dan bagi pemirsa juga, silakan laksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan setelah azan berikut ini. saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan semoga ibadah sholat subuh kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang di rumah bisa interaktif dengan kita yang ada di Masjid Anida TV ini melalui line telepon 0217889000 atau di 0218779000. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin untuk jamaah di studio di Masjid Anida TV ini sudah tahu tentang PT di awal kita tadi. Mungkin pemirsa juga ingin tahu siapa sih Bapak Edi itu, dan kebetulan alhamdulillah beliau pun hadir tengah-tengah kita. Inilah sosok hamba Allah yang telah menikmati sebuah keberkahan dalam sedekahnya. Inilah beliau, Bapak Haji Edi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Tadi ngeliat istri di TV gimana tuh Pak Haji? Allah Akbar. Aduh. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Haji tentang apa yang sudah dilakukan selama ini. Iya, Ustaz, ini terima kasih banget ini dalam kesempatan ini, subhanallah, ini barangkali kita sama-sama berbagi dalam suasana seperti ini. Barangkali juga bukan saya aja yang mungkin merasakan sebuah kenikmatan dan keberkahan dari apa yang tadi telah kita lihat bersama di dalam layar, bahwa memang benar, terus terang aja, saya dengan banyak mendengar taklim dari Ustadz Yusuf Mansur semakin memperkokoh kepercayaan diri saya, selalu membuka ayat-ayat Quran yang di situ benar kebenarannya tidak akan ada yang Allah kita anggap itu, bahwa Allah enggak mungkin enggak menepati janjinya. Saya ya benar-benar apa namanya mengingat di dalam surat Al-An'am ayat 160 yang sering Ustadz sampaikan di sebuah VCD yang CD yang berjudul The Miracle kalau nggak salah, di situ manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Nah itu barangkali sebuah benar balasan Allah berlipat, mungkin di situ 10 kali lipat, bahkan Allah akan janjikan bila mana kita yakin, kita ikhlas, Allah akan melipat gandakan lebih dari jumlah bilangan yang ada di surat Al-An'am 160 tadi. Begitu, barangkali itulah ini manfaat yang luar biasa. Benar, Sabtu dan Minggu saya tidak berwisata ke tempat-tempat yang tadi disampaikan. Paling utama adalah berwisata hati, yang sebagaimana Ustadz menjadikan sebuah tema ini, subhanallah. Ya, ini saya senang banget bisa berhadapan dengan Ustadz, dan ini tersirami semua kalbu saya ini, memperbesar dari semua bilangan-bilangan nikmat yang ada ini, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik Pak Jadi, terima kasih. Luar biasa Ustaz. Itu kisah tentang beliau sekaligus curhat juga kali. Udah lama dia gak ketemu, sekali ketemu udah demen banget katanya tadi. Mudah-mudahan kita bisa ikuti jejak langkah Pak Haji Edi untuk mencapai sebuah keberkahan. Ustaz, tadi sebelum adzan kepotong sedikit Ustaz. Artinya ada satu kata yang menarik untuk bisa dibahas. Bahwa tidak semua keuntungan itu menjadi sebuah keberkahan. Itu gimana Ustaz maksudnya? Ya memang itu rumusan ya. Boleh jadi saudara dagang tuh gak laku. Mulai jadi, tapi kalau saudara ngawalin pakai sholat malam, ya kan? Saudara udah baca tabarok, tabarokan ladzi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara udah bilang kepada Allah di malam hari, tabarokan ladzi biyadihil mulk, maha suci Allah, di tangannya segala kekuasaan, termasuk kekuasaan apa? Kekuasaan ini punya dagangan kita ini laku gak lakunya. Terus kita bilang, saya kalau gak dagang, kalau dagang saya kagak laku, Ustaz, saya gak bayaran. Nah, berarti kan kita salah tuh. Nah, kalimatnya udah bener nih. Tabarakalladzi biyadihilmu. Kalau sudah biyadihilmu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata subhanallah, anak kita datang pulang berseri-seri. Apa pasal dia termasuknya orang yang dapat beasiswa? Bukan cuma sebulan, tapi selamanya. Kok bisa begitu? Kepala sekolah ngangkat dia jadi anak. Nah, bisa begitu. Tapi bisa jadi saudara tuh proyeknya gol. Pernah dengar gak cerita? Orang proyeknya gol. bukan satu, tiga. Tapi di akhir tahun dia kudu ngegade mobilnya, ngegade rumahnya. Betul gak? Ngutang sana kemari. Kan kita istighfar ya. Kita kan kerja harusnya punya gaji. Sekarang kita kerja hampir gak ada gajinya. Kalau kita balikin tanya sama orang yang pada kerja, lu punya apa? Dia bilang, oh saya punya motor. Punya siapa motor lu? Motor lu punya leasing. Ya, kalau lu gak bayar 3 bulan, diambil. Saya punya mobil. Di mana mobil lu? Di bengkel. Saya punya rumah. Rumah lu masih 14 tahun setengah. Ya, KPR-nya 15 tahun. Oh, saya punya anak banyak. Anak lu di mana disebutnya banyak? Ya, satu di Australia, satu di Jepang, satu di Amerika, satu di Jerman. Ada satu nih, bukan di Jakarta. Ada nun jauh di Indonesia bagian timur sana. Atau di Indonesia bagian timur, anaknya nun jauh di Jakarta. Disuruh pulang, gak mau. Apakah kita punya anak yang begitu? Kita punya keluarga, cakep banget. Tapi kita gak dikasih waktu untuk bersama keluarga. Kenapa? Karena rupanya kita jadi manajer area. Sabtu ini di Bandung, Sabtu ini di Cilegon, Sabtu ini di Cirebon, Sabtu ini di Tegal, Sabtu ini di Semarang. Lu punya apa? Gak punya apa-apa. Iya, baik Ustaz. Ntar dulu nih, tanggung. Kalau kita gak benerin kita punya hidup, kalau kita gak benerin, nih pemirsa ada telepon nih, cuman gue lagi tanggung ngomong nih. Tahan aja sabar sebentar telepon. Kalau kita gak ngebenain kita punya hidup, kita akan habis dimakan sama hidup. Percaya omongan saya. Sederhana resepnya. Banyakin sedekah, benerin sholatnya. Ya? Benerin sholatnya, banyakin sedekahnya. Nah, silakan deh yang mau telepon telepon. Gue lagi enak ngomong. Iya, baik bisa silakan yang mau masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ya, Bapak Pak. Siapa di mana? Pak Ahmad dari Brunei. Luar biasa. Silakan Pak Ahmad. Jadi dosa kita di Brunei. Pak Ahmad silakan. Iya, Pak Ustaz mau nanya ini tentang sedekah, Pak Ustaz. Iya. Kalau nanya sedekah yang ikhlas caranya gimana, Ustaz? Sedekah yang apa? Yang hidup. Yang supaya ikhlas. Oh iya. Ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Baik Pak Haji Anwar. Wow, kapan-kapan nanti saya ke Brunei ah. Ya, ya. Baik Pak Haji, ada lagi? Ya. Sudah itu aja? Iya, terima kasih Pak Jamal. Baik, terima kasih. Ya Ustaz, ini jauh-jauh nih Ustaz, makanya dipending dulu tadi. Iya. Ya, ini gimana tuh? Surat Pak yang hidup katanya, maksudnya itu yang ikhlas itu bagaimana? Jadi dosa kita ini, orang jauh. Ya. Sedekah yang ikhlas itu gini. Jangan diartikan ikhlas itu gak boleh minta sama Allah. Minta sama Allah, ya namanya ikhlas. Allah nyuruh nih ya, Rasulnya nyuruh. Kalau pengen sembuh, sedekah. Terus kita punya duit nih. Kita berobat juga, separoh dari uang berobat kita sedekahin, karena kita kepengen banget sembuh. Itu namanya ikhlas juga. Ikhlas apa sih? Bahasa Betawinya nurut tuh ikhlas juga. Iya benar, bahagian dari taat, bahagian dari apa itu disebut ikhlas. Jadi jangan sampai pemirsa di tanah air menganggap ikhlas itu jadi kita gak boleh minta. Sebelum kita sedekah boleh gak minta sama Allah? Boleh gak? Ini kita gak ada sedekahnya nih. Even bahkan kita gak ada sholatnya juga boleh. Kita minta sama Allah ya? Boleh. Lah masa kan kita yang udah sedekah jadi gak boleh minta? Kalau rumusnya sebelum sedekah boleh meminta. Lalu setelah sedekah, jangan ngarep apa-apa. Mendingan kita gak sedekah. Sebab sedekah malah menghalangi kita yang meminta. Rumus yang benar begini. Kalau sebelum sedekah aja boleh minta, apalagi setelah sedekah, tambah boleh dia meminta. Tapi segala sesuatu memang dasar ilmu sih. Kalau emang kita ilmunya ada, insya Allah kita ngerjain sesuatu tuh jadi enteng. Contoh ya, kita tahu nih hadis kecil bunyinya begini. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, ngabulin doa siapa aja yang berdoa. Allah turun ngasih kemuliaan siapa yang minta kemuliaan. Allah turun nganterin ampunan buat siapa yang minta ampunan. Allah turun nganterin pertolongan buat siapa yang minta pertolongan dia. Kita tahu nih kaitannya sama sholat malam. Kan kita jadi ikhlas. lemas betul bangun malamnya kan. Enggak ada rasa beratnya karena ada fadilahnya di situ. Kira-kira begitu. Mati-mati Allah dan Rasulnya mengajukan, menawarkan, memberikan serangkaian fadilah itu supaya kita jadi orang-orang yang mukhlisin lahuddin, enteng kita beragama. Baik pemirsa, tadi pada salat subuh berjamaah saya membaca surah apa tadi? Ada yang tahu? Kalau yang tahu saya kasih handphone. Handphonenya Ustaz Albar. Jangan handphone gua. Surah apa tadi itu? Al-Ghoshiyah. Itu Al-Ghoshiyah itu ada dua wajah kan? Wajah orang-orang yang dikasih nikmat sama wajah orang-orang yang dikasih laknat. Wajah orang-orang yang berbahagia, wajah orang-orang yang sedih. Wajah orang-orang yang hidupnya barokah sama wajah orang-orang yang hidupnya enggak barokah. Coba kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Ini kok lama-lama makin pelan sih? Agak apal ya? تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Itu dia. Punya makin banyak, tapi gak kenyang-kenyang. Laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yugni min ju. Punya banyak toko, bukannya makin happy, makin menderita. Bukan makin seneng, makin gak tenang. Laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yugni min ju. Ya, baik, kita terusin. Tahan dulu. Sebenarnya gini ya, dari tadi tuh gue udah tahu. Ini, woi kameramen dengerin. Ini mata kan emang pandangannya ke sini ya, tapi ini mata ngelihat sono. Pemirsa nih dari tadi kita diginiin lo, ada telepon yang masuk ya, dia kata. Iya, baik silakan. Lagi enak ngaji sebalo. Iseng aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu dengan siapa? Dengan Puji. Ya, di mana? Puji di Sunter. Ah iya, silakan ibu di Sunter. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, saya tuh punya masalah udah lama. Iya. Yeah. Ya udah 2 tahun gitu. Saya tuh pengen punya selesai gitu. Masalahnya tuh saya tuh dituduh melakukan apa yang saya tidak lakukan gitu. Hmm. Saya udah mencoba sholat tahajud, duha udah, sedekah pun udah, puasa juga udah pernah. Tapi ya mungkin aku harus lebih sabar lagi, Pak Ustaz. Hmm. Itu ya. Aja. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Silakan, Ustaz. Kita terusin dulu tuh ngajinya ya. Tadi sampai mana tuh? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah, ada lagi nih satu wajah yang harusnya kita begitu nih wajahnya nih. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha laghiyah fiha aynun jariyah. Terus? Fiha. Terus? Wa namariku وزرابيو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم Thumma inna alaina hisabahu. Lisa'iha radhiyah. Usaha kita diberkahi. Repot loh. Kita punya anak ya. Kalau Allah enggak redo kita punya anak. Waduh. Neraka. Allah enggak redo kita punya suami dia. Atau dia enggak redo. Allah enggak redo nih kita punya istri dia. Waduh pak. Celaka bener. Punya pesantren juga nih. Kalau Allah enggak redo. Wah itu masalah juga bisa banyak. Tergantung niatnya siapa apa juga. Kalau kita niat usaha ibadah apa itu jadi redo. Baik, sekarang kita jawab itu ya, penelpon yang tadi. Pertama, ya, harus kita sadari, semua gerak milik Allah. Emang saya kadang-kadang menemukan yang seperti itu tuh. Kita udah benar jalannya, kenapa ada masalah? Ya emang siapa yang ngatur hidup? Yang ngatur hidup kan bukan kita. Kalau kita yang ngatur mah ya pengennya yang lempeng-lempeng aja. Tapi karena yang ngatur bukan kita, Allah yang ngatur, jawabannya satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tinggal kita koreksi. Ada kalanya kita berbuatnya di jalan A, bayarannya di jalan B. Ada kalanya kita ya ngerugiin si B, yang balas si C. Wah saya nggak ada salahnya Ustaz di situ, emang gue di situ lo nggak salah, tapi lo nggak sholat itu masalah juga. Oh saya sholat kok, kapan? Iya 3 tahun terakhirnya, itu kan masalahnya kan sebelum itu. Kita kudu jujur sama Allah. Kalau kita udah jujur sama Allah mah ya, kita ngaku salah, ngaku dosa, ketemu deh pasti. Mati-mati Allah bikin kita susah kan ada 2 nih. Kalau bukan dianya ujian, dianya itu azab. Kapan disebutnya ujian? Kalau gak ada salahnya, gak ada dosanya, gak ada maksiatnya. Ya emang sih gak ada orang gak punya dosa. Tapi kan hitungannya gitu ya. Hitungan yang gede-gede nih. Doraka orang tua, ninggalin sholat, segala macam. Ya. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali. Ini gak ditahan lagi nih Ustaz nih. Iya. Ya baik, pemirsa di rumah tetap masih dalam nikmatnya sedekah. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ini tangan gatel aja pengen main. Kembali lagi dalam nikmatnya sedekah. Ustaz, tadi ada satu kalimat yang ingin saya tanya itu. Artinya gini, ketika Ustaz bilang tadi katakan bahwa kalau Allah gak ridho kita punya suami, hancur rumah tangga kita. Kalau kita punya pesantren, Allah gak ridho, hancur pesantren kita. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu Allah gak ridho itu Ustaz? Tanda-tanda ya. Segala sesuatu itu ada tandanya. Walaupun katanya mendung tidak berarti hujan, tapi kalau mendung gelap. Ya. Enggak juga saat pakai lampu neon aja. Iya, tapi rasa makan lain beda. Ada tandanya. Ketika tanda itu ada, orang beriman tuh introspeksi. Orang beriman tuh introspeksi. Ini barusan alhamdulillah ada saya punya saudara SMS. Ustadz, anak saya 4. 1 di Bogor, kuliah ekonomi syariah. 1 di SDKI. SDKI ini pesantren saya. Pesantren kami ya. Darul Quran. 2 di Darul Hufaz di Lampung. Banyak anak tapi pada nyantri dan hafal Quran. Tidak kumpul di dunia, tapi niat insya Allah kumpul di akhirat. Amin. Di surga Firdaus. Doanya ya Ustaz. Begini ya, saya tadi jawab ke beliau. Saya tahu dengan pasti karena beliau ini sahabat saya dan baru semalam juga ikut makan malam di rumah saya. Beliau memang anaknya pada nyebar. Tapi beda dengan saya omongin tadi. Waya apa aja dia mau nemuin anaknya ketemu. Waya apa aja dia mau pulang anaknya pulang. Waya aja suaminya ya pengen pergi nemenin dia ditemenin. Itu yang kita sebut itu juga berkah namanya. Tapi ada orang-orang yang kan ada ayat begini bunyinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Nanti di hari akhir itu ya orang pada terpecah. Semua sibuk. Yauma idzin sya'nu yughni. Semua pada punya urusan. Lah, karena dunia ini cerminan akhirat kayak gitu tuh. Kita sakit Pak, aduh amit-amit, naudzubillah, amin dalik, ya saya umpama, saya istighfar ya, saya gue belum tentu jadi anak yang baik ya. Umpama kita punya diri sakit nih, kita telepon anak kita nih, nak, bapakmu sakit nih nak. Tapi anak kita bilang, lagi rapat Pak, ini rapat $1 juta, bapak tahu gak? Gini deh, jangan cengeng apa jadi orang, itu kan udah dikasih duit saban bulan, coba dah. Yaum izin sya'nu yugni itu disebutnya. Anak gak mau tahu urusan bapaknya. Nah kenapa begitu? Bisa koreksi dua. Bisa bapaknya yang koreksi, bisa anak yang koreksi. Ibu begitu juga. Ibu manggil anak. Anak di depan mata kita nih, depan mata kita. Kita panggil. Kak, diem aja. Kakak, diem. Kakak, diem ah, apa sih? Yaum izin sya'nu yugni saya sebutnya tuh. Kenapa bisa begitu? Lu punya kuping, kalau Allah yang manggil gak pernah nerak. Rasain tuh. Emang enak apa? Kalau orang manggil gak didengar. Gitu, kalau Allah mau sama kita bahasanya begitu. Kita punya suami, ya ibu punya suami misalkan, ngeselin mulu. Ada apa ibu dengan ibunya? Ada apa? Ada keredoan gak ketika berumah tangga dulu? Itu repot juga tuh. Makanya ya, orang kalau udah mentingin soal redo, itu untung nomor 17. Bisa jadi malah gak perlu untung. Orang Allah itu kita ibadah, Allah kasih untungan di tempat-tempat yang lain. Benar. Nah sedekah adalah salah satu kita mendatangkan barokah. Kalau perlu sedekahnya jangan setelah untung, before. Sebelum. Kalau sebelum pasti untung. Nah beberapa waktu yang lalu di kota Malang, ketika saya bicara bahwa gak mungkin Allah gak bayar janjinya, Allah pasti bayar janjinya. Ada yang ngacung. Gak semua begitu Ustaz. Kenapa gak semua begitu? Tahun 83 saya dagang 1 juta buat buka tambak. Saya buang 100 ribu, sisa 900. Secara teori harusnya kan saya punya ikan tuh banyak, gede dan menguntungkan. Tapi apa yang terjadi Ustaz? 2 bulan kemudian banjir, ikan saya pada kabur. Ayo, bagaimana saudara menjelaskan? Gampang saya mah. Tahun 83, sekarang tahun 2003, gitu waktu dulu ya. Berarti kan kacak 20 tahun. Umur bapak dulu berapa? 38 dia kata. Sekarang 58 dong. Iya. Itu udah untung saya bilang. Barangkali umur situ nyampe di bulan ketiga. Lah Allah kan punya fadilah nih. Disedekah manjangin umur. Emang di urusan tambang, tambak gagal. Tapi umur nambah. Mau. Tambaknya untung. Tapi bulan ketiga dead. Mati. Iya juga. Memang iya. Itu ya. Kayak gitu tuh. Gak perlu kita untung. Tapi kebutuhan kita terpenuhi. Ji. Gak perlu kita tuh punya duit banyak. Tapi kayak saya coba. Kayak orang-orang yang hidupnya barokah. Ini sumah rasanya. Tapi maksudnya gini. Astagfirullah ya. Saya pengen punya mobil. Saya gak minta duit, ya minta mobilnya aja. Ya Allah, enak kali ya kalau ngajar pakai mobil. Diantar mobil, Allah Akbar. Tinggal minta lagi, BPKB-nya mana ya Allah. Ah, gitu. Iya gitu loh. Jadi orang nih hidup tuh nyari barokah. Kita cium tangan sama emak kalau mau jalan. Tuh nyari barokah tuh namanya. Assalamualaikum, alhamdulillah. Mak, aduh, duit hilang. Tapi saya masih bisa nyium tangan emak nih, subhanallah. Mak ada duit nggak gantiin mak? Terus itu namanya barokah. Hidup kalau barokah tuh Allahu Akbar. Ya ibarat kata rumah, ya nggak di semen pun Allah. Kita makan pisang goreng sama teh manis rasanya enak. Ya. Tapi rumah gede nggak barokah. Lihat ngetok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Buka pintu sopirnya. Kok bapak kemari? Ya gue lagi ribut sama bini gue nih. Udah mau tinggal sama lo aja deh. Coba si sopir pengen tinggal sama majikan. Sekarang di hadapan dia majikannya. Tinggal sama sopir. Pengen tinggal sama dia. Apa dia bilang? Pak saya gak punya tempat tidur lebih. Kalau bapak mau di sini aja saya gelarin tiket. Duh gak apa-apa gue pakai tiket aja. Coba. Kasihan amat kan orang kayak gitu. Punya rumah tapi dia lari. Ya. Ada saya punya teman. Ngidupin mobil, pagi-pagi nih ngidupin mobil, gak ada apinya. Begitu dibuka kapnya, mesinnya gak ada. Dijual sama anaknya. Anaknya narkobais. Coba, mendingan mana? Mendingan orang-orang, ya enggak? Yang dagangannya enggak tapi banyak, yang usahanya enggak tapi maju, tapi anaknya ketawa ketiwi, sehat, ya kan? Siapa sih yang enggak pengen punya untung? Siapa sih yang enggak pengen punya maju usahanya? Siapa yang enggak pengen kita punya hidup? Hah? Rumah gede, mobil bagus, duit banyak, siapa? Tapi lebih penting buat kita punya itu semua dan juga punya Allah. Amin. Kalau Allah manggil, kita datang. Kita datang bahkan sebelum Allah manggil, kita stembal sudah tahiyatul masjid. Ya, kita ketemu sama Allah nggak pengen buru-buru. Kita pengen dikasih barokah sama Allah, tapi hidup kita maunya buru-buru terus. Kita sholat, assalamualaikum, langsung ngacir. Yang lain Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Lantas jalan. Baik Ustaz, ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Iya, mungkin ada jamaah di masjid ini yang mau bertanya. Silakan Ibu tadi, ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Double, ini ada orang. Double, udah masuk. Masuk ya, Mak ya. Ya, Assalamualaikum. Sebentar ya. Iya. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Yulaiha. Oh iya, Ibu silakan. Ya, silakan. Dari Samarinda. Oh, Samarinda. Oh, Samarinda. Oh iya, silakan Ibu. Ini Pak Ustaz, saya ya syukur alhamdulillah. Jadi kan ya sedikit-sedikit suka sedekah. Tapi alhamdulillah ya saya tuh suka pernah membaca buku. Doa. Terus saya baca doa yang itu yang dibaca Pak Ustaz kemarin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, itu seterusnya lalu saya amalkan. Alhamdulillah, ya memang sih sampai sekarang saya utang saya banyak Pak Ustaz, tapi alhamdulillah saya belum pernah sampai tunggak. Artinya ada aja rezeki. Pokoknya dari mana-mana. Jadi sekarang tuh ya alhamdulillah untuk beli rumah sudah habis, nyambung lagi beli rumah gitu loh Pak Ustaz. Ya alhamdulillah sih, ya memang saya suka sedekah. Alhamdulillah. Ya sekarang saya tambah lagi salat malam. Iya baik. Salat duha. Subhanallah. Ya, cuman ini ada cobaan sedikit Pak Ustaz. Apa itu? Anak saya dikikut coba anak saya. Ya mungkin saya itu orang tua pasti dia melawan sama saya ngucap terlalu kasar. Terus anak saya sekarang dicoba tangannya jatuh kan, tangannya tidak bisa bergerak. Masya Allah. Ya itu nah itu yang jadi saya ya, Ibu, malam itu nangis. Saya suka kalau bisa salat malam yang nangis, kadang salat bukan nangis kalau ya, ya, ya, baik. Ya, itu, tapi saya ada hikmahnya juga, saya ambil hikmahnya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya rasa sih anak itu beruntung ya punya ibu yang kayak begitu ya. Dikasarin tapi masih mau sholatin malam ya. Insya Allah jatuhnya tuh anak enggak lama lah. Sebentar aja, itu ntar cuman kafarat doang gitu. Ya kita doain sama-sama, mudah-mudahan ibu yang di Samarinda itu anaknya bisa segera. Amin. Bukan saja sembuh, tapi juga sadar. Ini ada beberapa pertanyaan lewat SMS ini. Dari kawan saya, Ustaz Afwan, bukankah umur sudah Allah tentukan? Bukan dikarenakan sedekah Ustaz? Mungkin yang dimaksud Ustaz berkah umur kali ya? Enggak, termasuk umur fisik. Bahkan umur perusahaan, umur rumah tangga, umur warung. Ya, kalau tuh perusahaan banyak-banyak sedekahnya, takdirnya ini dia tahun 98 game. Tapi karena 98 ke bawah, dari tahun dia mulai tahun 88 sedekahnya banyak, orang lain game dia malah subur. Bisa begitu. Panjang umur itu bukan fisik saja, tapi umur perusahaan. Rumah tangga juga gitu. Harusnya kena badai karena suami digodain sama 10 perempuan tercantik di Indonesia misalkan begitu. Tapi suami dikasih kagak ngelihat. Minggu itu dikasih buta dia punya mata. Habis itu minggu depannya sembuh. Bisa tuh selamat. Barangkali gara-gara istrinya sedekah. Ini biar suami matanya gak ngelihat yang perempuannya. Bisa begitu. Ya ada lagi nih. Dari Bali. Ustaz, ada teman-teman di samping nanya. Sedekah bisa gak dari uang pinjaman? Ya. Boleh. Ya asal tahu ukuran. Jangan pinjamannya yang melebihi kita punya kemampuan. Boleh. Misalkan gini ya. Kita punya tanah mau dijual. Kan harusnya kudu kita sedekahin tuh. Kita belum punya duit nih. Ya udah kita hitung aja tanahnya berapa meter kali 2,5 meter kali berapa harganya kali 2,5%. Tapi yang paling gampang mah ya, keluarga di Bali ini yang sedang melihat, yang paling gampang sih jangan minjem dulu deh. Ya, sedekah aja apa yang ada. Umpama tanah nih, yang mau dijual berapa? 1000 meter, Ustaz. Ya 100 meter aja dulu buang. Kira-kira begitu. Kita mau sedekah, mau jual mobil nih, belum laku. Bagaimana caranya? Ya sedekah aja mobil nih, gak usah nunggu laku. Gitu ya. Ya, baik. Ya. Ini... Salam buat teman-teman di Bali ya. Ya, baik Ustaz. Tadi mungkin sudah ada jemaah yang di masjid mau tanya. Silakan, ya, silakan. Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Waalaikumsalam. Saya Ibu Soliha dari Jalan SMA 48, nomor 2A, Pinang Ranti. Jadi terima kasih dikasih kesempatan pagi ini untuk bertanya. Iya, silakan Ibu. Sebetulnya saya ini alhamdulillah kalau keberkahan banyak sekali saya mendapat keberkahan dari Allah. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Cuman satu yang saya mau nanya sama Ustadz. Saya dari dulu bahkan dari kecil saya berdoanya ya Allah jangan hindarkanlah hambamu ini dari hutang piutang. Tapi alhamdulillah hutang yang dikabulkan baru saya tidak pernah punya hutang. Tapi sebaliknya piutang saya yang banyak. Iya, doanya kurang lengkap dulu. Oh gitu. Jadi tapi saya ini selalu orang berhutang sama saya susah sekali untuk membayar bahkan. Karena mungkin saya nggak bisa nagih barangkali. Iya, iya. Ya. Baik. Jadi itu yang ibu tanya ya, gimana supaya yang utang itu cepat bayar sama ibu ya, gitu ya, baik. Iya, lagi Ustadz. Jadi kalau saya sendiri, saya mungkin cuek aja, nggak apa-apalah. Mungkin ya Allah emang lagi ngasih kayak gitu. Baik ibu. Tapi keluarga saya nggak terima saya kayak gitu. Iya. Makasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena keluarga nggak nerima itu, akhirnya banyak rezeki nggak bisa masuk. Pemirsa di tanah air ya, Allah punya firman dalam hadis qudsi begini: Wa man lam yashkur ala na'mai. Siapa orang yang nggak bersyukur atas nikmatku? Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmatku? Wa lam yasbir ala balai. Nggak bersabar atas setiap cobaan dariku. Walam yardha biqada'i, dan enggak redha akan keputusanku, akan tindakanku, akan kehendakku, kata Allah. Falyakhrud min tahti sama'i, keluar dari langitku. Walyatlub rabban siwa'i, dan cari Tuhan selain diriku. Jadi kalau kita redha, sebenarnya gini ya, ketika orang ngutang sama kita ngemplang, sesungguhnya siapa yang ngambil kita punya harta? Apa itu orang? Bukan, tapi Allah. Kita mengejar 3 kali aja. Telepon sekali, enggak. Telepon 2 kali, enggak. Telepon 3 kali, enggak. Sujud aja udah. Ya Allah, kalau emang ini kehendakmu nih duit hilang, enggak pakai dia juga hilang. Kalau emang kehendakmu nih duit hilang, engkau ambil lagi. Terima kasih engkau sudah sempat ngasih saya pegang uang. Engkau sudah kabulin saya punya utang, enggak ada. Terima kasih ya Allah, saya terima. Begitu terima, Allah datengin itu ganti. Ya, kasih tahu saudara-saudara di rumah, kudu redo jadi orang mah. Banyak ini makanya kan doanya orang tua zaman dulu apa? Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca bareng-bareng. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Amin. Ya Allah, terangi hati kami Allah. Amin. Jadikan hati kami ini hati yang bisa menerima segala keadaan. Amin. Hati yang bisa bersyukur. Amin. Hati yang redha di semua keadaan. Terang kami terima, gelap juga kami terima. Amin. Bahagia kami jelas syukuri, tapi kesedihan juga kami syukuri. Ya Allah, berikan masalah buat kami, tapi masalah itu jadi barokah. Amin. Kami jadi bisa sholat, kami bisa sujud syukur. Amin. Kami bisa hidup lagi iman Islam kami. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa dan jamaah Masjid Anida TV yang dimuliakan Allah. Selesai sudah kajian kita, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, menyaksikan, mengikuti kajian ini menjadikan, dijadikan Allah menjadi salah satu hamba-hamba yang mendapatkan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Pemirsa, jangan dulu tinggalkan tempat. Setelah ini kita akan saksikan acara Lintas Pagi yang memberikan banyak informasi tentang kita. Kami, Ustaz Yusuf Mansur dan juga seluruh kru Nikmat Sedekah mengucapkan terima kasih, maaf lahir dan batin. Sampai ketemu besok pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad amma ba'du. Pemirsa dan jemaah Masjid An-Nida yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita masih berkumpul kembali dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan tentunya di pagi yang sangat indah ini luar biasa sekali kita kedatangan tamu dari jauh, dari Lampung. Nanti insyaallah beliau akan berbagi tentang ilmunya kepada kita semua yang berkaitan dengan tema kita di pagi ini. Tema kita pagi ini yakni sedekah dan kematian. Wah, ini kalau kita dengar kematian kayaknya angker banget. Dan kalaupun ditanya setiap kita, maukah kita mati? Mungkin yang belum siap jawabannya belum. Dan hampir setiap kita kayaknya seandainya boleh minta sama Allah, kayaknya nih kata mati hilang aja deh dari dunia ini. Kita ingin hidup kekal selama-lamanya. Seperti ada sebuah bait puisi, syair yang begitu indah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi lamanya. Nah karena itu, dan beliau sudah datang di tengah-tengah kita, yakni Ayahanda Kiai Haji Nur Salam. Mungkin nanti kita bisa tanya beliau bagaimana kaitan sedekah dan kematian. Tapi sebelum itu kami menyapa dulu pemirsa yang di rumah. Kalau saya ingin interaksi atau interaktif dan bertanya langsung kepada Ustaz Yusuf Mansur, bisa di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kiai kita udah datang dari pagi dan mimpin tahajud bersama tadi. Ini Kiai, beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Darul Hufaz di Lampung. Jadi luar biasa, kita udah bisa lihat ilmunya beliau dahsyat banget, mungkin kayak lautan dalam banget gitu ya. Ini Kiai, tentang sedekah dan kematian, kaitan keduanya apa ini Kiai? Sangat erat sekali, sangat erat sekali. Bahkan Allah mengingatkan dalam surah At-Taghabun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Hendaklah kamu menginfakkan sebagian daripada harta kurnia Allah kepadamu sebelum datangnya kematian kepada kamu. Pada saat di mana seseorang timbul penyesalan menjelang matinya itu sambil berkata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Baru setelah menjelang matinya dia teringat memberi sianuskian. Jadi sebelum datang saat itu, cepatlah. Amfiku. Lalu Rasul mengatakan bahwa salah satu di antara yang akan menyelamatkan seseorang dari siksaan kubur, bahkan jariah dan pahalanya yang terus mengalir, tidak henti-henti, sesuai dengan sabda Rasul SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak Adam, akan putuslah semua amalnya. Artinya kebaikan dan keburukannya dihitung sebatas seseorang melakukannya ketika hidup. Setelah mati, habis, tutup. Kecuali yang masih terus mengalir, ialah kalau si mati itu sebelumnya ketika hidupnya melakukan salah satu di antara yang tiga. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Rasul mengatakan, sab'un yajri ajroha alal amdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amal yang terus menerus pahalanya mengalir setelah mati seseorang dan ketika orang itu berada dalam kubur. Salah satunya adalah orang yang mengambil sedekah dari sedekah hartanya yang dikeluarkannya, akhraja fi sihah, ketika dia sedang sehat, ketika dia sedang punya, ketika sedang ada, kemudian dia sedekahkan, itu yang akan memeliharanya daripada azab kubur. Jadi sangat erat sekali. Di dunia akan dapat memelihara seseorang daripada kepapaan, kefakiran, kemiskinan, kesengsaraan, kehinaan dan seterusnya. Akhirat nanti Allah akan menggantikan seluruh infak dan sedekah-sedekahnya itu dengan pahala yang berlipat ganda begitu. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi kalaupun kita sedekah enggak putus amalan kita, tidak walaupun kita putus, sudah meninggal gitu ya. Luar biasa sekali. Baik Kiai, sebelum dilanjutkan kembali nanti kita akan tetap melanjutkan kajian kita ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. membaca nikmatnya sedekah, dan tema kita kali ini yakni sedekah dan kematian. Ustaz, setelah Kiai tadi sedikit menyampaikan tentang antara sedekah dan kematian, menurut Ustaz gimana? Iya, tadi di jeda iklan Kiai Nur Salam berbisik kepada saya, ada salah selip. Tadi bukan At-Taghabun tapi Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya tiya ahadakumul maut fayakula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Sedekahlah kalian, kata Allah, sebelum nyampe ajal kalian semua. Kalau sudah nyampe, gak bisa lagi sedekah. Kecuali punya ahli waris yang ahli sedekah. Gak bisa kita balik kepada Allah, ya Allah, saya masih punya tanah loh, balikin lagi deh ke dunia. Balikin lagi ke dunia, hidupin lagi saya. Walau sekedar untuk mengikrarkan wakaf gitu. Walan yu'akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malu. Gak bisa, kata Allah, kalau udah datang ajal, ya maaf, kata Allah, yang bisa beramal itu orang-orang yang masih hidup. Kalau yang udah gak hidup, terima nasib. Ya saya bilang, kalau dia emang punya anak kayak anak-anak yang soleh punya, gak usah nih anak bilang, nih buat orang tua saya, gak usah bilang begitu. Anak yang ngalirin duit dia, orang tua pasti dapat. Insya Allah. Dan tuh gak usah dipertentangkan. Ngalir pahalanya ke orang tuanya. Kan salah satu yang tiga juga adalah anak yang saleh. Tapi tentu saja pemirsa, kita tidak sedang berbicara kematian yang besar. Karena sesungguhnya kematian itu ada dua. Ada kematian besar, ada kematian kecil. Kematian kecil nih model kayak utang yang gak kebayar-bayar, ruko udah tinggal disita, rumah udah tinggal diambil bank. Ya, ini kematian juga disebutnya, kematian kecil. Nah, sedekah bisa nyelamatin yang begini. Termasuk nyelamatin perusahaan dari kematian. Ya. Rumah tangga itu ada umurnya, jangan salah. Likuli syai'in ajal. Segala sesuatu itu ada ajalnya, ada umurnya. Tapi kalau itu perusahaan, ya, rajin sedekah dikala dia perusahaan itu sehat. Rumah tangga juga dua-duanya rajin sedekah. Ketika ada badai menghantam, dia punya biduk rumah tangga, kapal perusahaan, tetap jalan. Nah, kalau yang gak ada sedekahnya, cepat matinya, cepat bubarnya, cepat tutupnya. Ini kita akan bicara juga bagaimana sih sebenarnya memperpanjang umur lewat sedekah yang bukan umur fisik tok. Yang bukan umur fisik tok. Warung bukan makin panjang doang, tapi juga makin gede. Perusahaan bukan cepat tutupnya, tapi malah berkibar banyak. Ya jadi jangan juga dibawa serem, Ustaz. Kesannya kayak sedekah sama kematian, kematian yang game. Enggak gitulah, ya. Sedekah juga memperpanjang umur, nyelamatin dari kematian. Kan udah belajar dari kisah si Malik, kan? Ya, kisah Malik yang ada di Siddiqun Fayakun, kan? Besoknya udah mau bubar rumah tangganya, udah mau disita rumahnya segala macam. Malamnya dia serahkan seisi rumahnya. Semuanya loh, dia tinggal tuh. Habis sholat subuh malah dapat order pengadaan alat-alat mesin, apa, alat-alat berat yang dari order itu ketutup semuanya. Udah mau mati, hidup lagi. Insya Allah ya, habis subuh bahkan kita akan berkenalan pemirsa ya dengan satu orang yang mengenolkan dia punya harta. Dienolin. Bukan ketika bermasalah, justru ketika dia jaya, dienolin. Kita akan berkenalan ba'da subuh nanti. Insya Allah pemirsa, kita akan sholat subuh berjamaah di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan kita punya acara biar kita bisa berbagi terus insyaallah dengan seluruh pemirsa di tanah air. Iya, baik. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita nanti setelah azan kumandang subuh berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi sebelum kita melaksanakan salat subuh berjamaah, Ustaz Yusuf Mansur berkata seperti ini, bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang telah berani mensedekahkan hartanya, seluruhnya. Ini membuat kita penasaran dan ingin kenal, ingin tahu siapa beliau ini yang sudah berani luar biasa. Mudah-mudahan beliau menjadi kiblat kita untuk kita contoh. Dan mungkin inilah beliau, Bapak Farid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah. Mungkin bisa sedikit ceritakan kepada kami asal muasal kenapa Bapak berani luar biasa sekali sedekah seluruh hartanya itu, Pak. Berawal dari kami ngikutin kajian Ustadz Yusuf Mansur. Pertama tidak ketemu secara fisik, kami ikutin dari buku-buku beliau dari awal, CD, VCD dan beberapa ini. Akhirnya subhanallah, Allah mempertemukan secara tidak sengaja dalam waktu hampir 2 bulan secara intensif ketika kami berada di Islamic Book Fair tahun lalu. Lalu secara tidak sengaja kami ketemuan di Darut Tauhid, kebetulan beliau lagi seminar Kun Fayakun. Dilanjutkan dengan kami ada acara kantor, kebetulan di Surabaya. Waktu itu ketemu lagi di sana. Lagi-lagi tidak direncanakan, kami coba lihat ada mampir di hotel yang bersangkutan, kebetulan ada seminar di sana, lalu kami gabung. Dilanjut pada saat kami meeting di PLN head office, ketemu lagi, dan beberapa ketemuan-ketemuan, sederet ketemuan yang pada saat itu, ya Allah bimbing dan tuntun hamba pertemukan dengan siapa ya yang bisa menjadi guru spiritual saya. Karena pada saat itu kami punya dokter pribadi, punya accounting pribadi, yang semuanya sebuah pribadi. Tapi justru ketika di akhirat, kenapa kita tidak punya semacam pembimbing yang secara intensif bisa kita ajak sharing untuk dimintain pendapat, masukan, dan teman curhat. Itulah awal asal-muasal kami bersahabat dengan beliau. Terus cerita Pak Farid yang mensedekahkan hartanya gimana itu Pak? Subhanallah, astagfirullah, mudah-mudahan ini jauh tidak ada niat riak sedikit. Dan mohon doanya hadirin dan pemirsa semuanya. Semata-mata ini jadi uswatun hasanah ya, mudah-mudahan. Karena pada saat itu penasaran dari seluruh kajian ataupun tema Ustadz YM yang identik dengan sedekah ini, selalu sedekah identik dengan menyelesaikan berbagai masalah. Saya ingin balik fenomena ini, bahwa ketika tidak bermasalah sedikit pun, alhamdulillah, pada saat itu kami baik-baik saja bersama seluruh keluarga, istri dan anak beserta keluarga besar saya. Wujud dari rasa syukur dan berterima kasih sama Allah, ketika ilmu itu sedekah nyampe kepada saya berdiskusi sama istri dan subhanallah, terima kasih sekali lagi Allah menghadirkan pasangan hidup saya yang luar biasa. Mohon doanya kami ibu bapak semuanya untuk bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah selama-lamanya. Karena beliau sangat support, termasuk tiga putri kecil kami, ketika kami berdiskusi supaya mendapat solusi yang terbaik. Dan selalu dijaga kebahagiaan, kebersamaan ini oleh Allah sepanjang masa. Amin. Ya, jadi kalau saya boleh tambahin pemirsa ya, beliau beberapa waktu yang lalu pernah datang ya ke pesantren kita. Beliau bawa anak-anaknya tiga. Dia bilang tukerannya Allah ketika beliau menyerahkan hartanya, dan luar biasa untuk ukuran zaman.